إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam syarah dari Ibn Rajab terhadap hadis 40 sampai pada hadis yang ke-34 yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah merubah dengan tangannya, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Dalam lafaz-lafaz yang dibacakan kemarin bahwasanya setelah yang paling lemah ini walaisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman, di belakang itu tidak ada sedikit pun dari keimanan. Artinya kalau justru ridha, sama sekali enggak ada kebencian, maka dikatakan sebiji dzarrah pun enggak ada keimanan. Seorang mukmin pasti hatinya akan enggak suka dengan perbuatan munkar. Dan kita sampai pada ucapan Ibn Rajab wa kharraja aidan min hadits Jarir sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fiha bil ma'asi yaqdiruna an yughayyiru alaihi fala yughayyirun illa asabahum Allahu bi iqabin qabla an yamutu. Dari hadits Jarir dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang di tengah-tengah kaumnya yang sedang mengamalkan padanya al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, yaqdiruna an yughayyiru alaihi, dia mampu untuk perubahnya, punya kemampuan, punya qudrah, fala yughayyirun, tapi mereka tidak mau merubahnya kecuali asabahumullahu bi'iqabin, kecuali orang-orang tersebut akan ditimpa oleh Allah azab qabla an yamutu, sebelum mereka mati. Artinya azab dunia sebelum azab akhirah. Siapa yang ada di tengah kaum yang mengamalkan kemungkaran, dia mampu untuk merubah tapi tidak merubah, maka terancam dengan ancaman azab sebelum matinya. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dengan lafaz wa lafdhuhu ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu falam yughayyiru illa 'ammahum Allah bi'iqab. Tidaklah ada satu kaum yang di tengah-tengahnya dikerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, sedangkan orang-orang tersebut lebih kuat, aksar, lebih banyak dari yang mengerjakan maksiat tadi. Lebih banyak dan lebih kuat. Tetapi tidak mau merubahnya. Illa ammahumullahu bi'iqab. Kecuali Allah akan ratakan mereka dengan iqab, dengan azab. Ini dengan azab yang merata. Jadi kaitannya dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqu fitnatan, takutlah pada satu fitnah, la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa, takutlah pada satu bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di tengah-tengah kalian. Artinya adabnya akan merata. Dan itu dengan bahasa Arab amam atau umum, masih bisa juga semuanya umum, secara umum. Sehingga disebutkan dengan kalimat amma, ammahumullah. Allah akan ratakan mereka dengan azab. Bukan hanya yang berbuat saja, tapi semuanya. Wa kharraja aidan min hadithi Adi ibn Umairah. Qala samitu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna allaha la yu'adzibul ammata bi'amalin khassa hatta yarau al-munkar baina dhahranayhim wa hum wa hum yaqdiruna ala an yunkiruhu fala yunkiruhu fa idha fa'alu dhalika adab Allahu al-khassah wal 'ammah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengadab secara merata dengan amalan orang-orang khusus, tidak mengadab secara merata dengan perbuatan orang yang tertentu, hingga mereka melihat kemunkaran tersebut di tengah-tengah mereka. Baina dhahranaihim, maknanya di tengah-tengah mereka. Wahum yakdiruna, wahum qadiruna ala an yunkiru, sedangkan mereka mampu untuk merubahnya, tetapi tidak mau merubahnya. Kalau sudah terjadi demikian, adzaballahu al-khassah wal-ammah, maka Allah akan azab yang khusus tadi yang berbuat dan juga secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan tidak zalim. Kalau ada satu kaum di tengah-tengah diamalkan kejelekan-kejelekan yang pantas diazab, kalau itu perbuatan khusus, sedangkan orang-orang umumnya tidak tahu, Allah tidak turunkan azab secara merata. Tetapi ketika kemunkaran-kemunkaran tadi diketahui, sedangkan mereka mampu juga untuk merubahnya, tetapi tidak mau merubahnya, maka Allah akan timpakan mereka azab secara merata. Wa kharaja aydan wa huwa wa ibn Majah, beliau dan juga Ibn Majah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul inna Allah la yas'al al-'abda yawm al-qiyamah, maksudnya Allah akan bertanya kepada seorang hamba yawm al-qiyamah, hatta yaqul, sampai Allah tanyakan padanya, ma mana'aka idza ra'aital munkar an tunkirahu, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat kemunkaran kemudian engkau tidak mau merubahnya? Ini apa yang menghalangimu untuk berubah? Fa idza laqana Allahu 'abdan hujjatahu, kalau Allah sudah membacakan padanya pada seorang hamba hujjahnya, qala ya rabbi rajautuk wa maratun nas, wahai Rabbku, harapan aku kepadamu dan aku khawatir memecah belah manusia. Artinya akan ditanya, kenapa engkau melihat kemungkaran tapi tidak merubahnya? Apa yang menghalangimu? Fa'amma ma kharrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Abi Sa'id aidha. Adapun apa yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau berkata dalam khutbahnya, ala la yamna'anna rajulan haibatan nas an yaqulu bihaqqin idza 'alimahu. Ketahuilah, kata Nabi, jangan sekali-kali seseorang karena khawatir pada manusia atau takut pada haibatun nas, takut pada kewibawaan manusia, kemudian tidak berani mengucapkan kebenaran. Apa yang dia ketahui? Dan ini barakallahu fikum adalah peringatan Nabi. Ala la yamna'anna, jangan sekali-kali kalian terhalang untuk mengucapkan kebenaran karena segan pada simpulan-simpulan. Wa baka Abu Sa'id. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menangis. Wa qala, kemudian berkata, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Sungguh kami telah melihat beberapa perkara-perkara munkar. Fahibna, tetapi kami segan. Artinya merasa terkena dengan ancaman Rasulullah SAW tadi. Wa kharajahu al-Imam Ahmad wa zada fi fainahu la yuqarribu min ajalin wa la yuba'idu min rizqin an yuqala bihaqqin aw yudhakkira bi'adhimin. Disebutkan pula dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah kalimat yang sama atau riwayat yang sama, lafaz yang sama, hanya saja ada tambahan setelahnya. Setelah berkata, jangan sekali-kali seseorang terhalang untuk melaksanakan kebenaran, untuk mengucapkan kebenaran karena segan pada manusia. Kemudian dilanjutkan, karena sesungguhnya tidaklah mendekatkan kepada ajal atau menjauhkan dari rezeki untuk kita mengucapkan kebenaran atau memperingatkan orang yang besar. Tidak mendekatkan pada ajal tidak menyebabkan ajal menjadi maju, mati lebih cepat, tidak. Tidak pula terhalang dari rezeki. Rezeki kita sudah tercatat, ajal kita sudah tercatat, jangan khawatir. Ini barakallahu fikum berita dalam hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahumullahu ajma'in. Wa kadzalika kharraj al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, la yahqir ahadukum nafsahu. Janganlah seseorang di antara kalian menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, kaifa yahqir ahaduna nafsahu? Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang kita menghinakan dirinya? Qala, yara amrullahi alaihi fihi maqal, yaitu dia melihat urusan Allah atasnya ada yang perlu dikritik. Tsumma la yaqulu fi, tetapi dia tidak mengucapkannya. Fa yaqulu Allahu lahu yaumil qiyamah, maka Allah akan katakan kepadanya nanti yaumil qiyamah, ma mana'aka an taqula fiyya kada wa kada, apa yang menghalangimu untuk berkata tentangku begini dan begitu? Fayaqulu, orang tadi akan berkata, menjawab, khasyatan nas, aku takut pada manusia, aku segan pada mereka. Fayaqulu Allah, iyaya kunta haqwan taksha, kata Allah, sesungguhnya kepada akulah hendaknya engkau lebih takut, lebih khawatir. Ini khanudin a'azakumullah, orang yang menghinakan dirinya atau merendahkan dirinya adalah orang yang sesungguhnya mampu untuk mengingkari kemunkaran, tetapi dia tidak melakukannya. Fahadhanil hadithani mahmulani ala an yakuna al-mani' lahu min al-inkari mujarradul haibah. Dua hadith ini mahmulan, kedua-duanya mengandung makna bahwasanya penghalang orang tadi untuk mengingkari kemunkaran adalah mujarradul haibah, hanya kesegenan pada manusia. Dunal khawfil musqut lil inkar, bukan takut pada sesuatu yang menggugurkan pengingkaran. Artinya hanya mujarrad haibah. Enggak enaklah, segenlah, nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu, nanti memecah belah mereka, nanti akan jadi masalah. Baik, bukan al-khawf. Kalau al-khawf, ada khawf yang dijuluki dengan al-musqit lil-inkar. Rasa takut yang menggugurkan kemunkaran. Artinya menggugurkan pengingkaran. Yang tadinya wajib jadi enggak wajib. Kenapa? Karena urusannya akan binasa dia. Atau akan ditebas lehernya misalnya. Maka itu lain perkara. Ini bukan. Hanya karena kesegenan. Haibah. Qala Sa'id ibn Jubair. Qultu li ibn Abbas. Oh, ibn Abbas. Aku katakan pada Abdullah ibn Abbas. Amur sultan bin ma'ruf. Wa nahahu anil munkar. Sa'id ibn Jubair tanya kepada ibn Abbas. Apakah aku harus mengingkari kemunkaran yang ada pada penguasa? Amuru bil ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf. Wa nahahu anil munkar, aku cegah dia dari kemunkaran. Qala in khifta an yaqtulak fala. Kata Ibn Abbas, kalau engkau khawatir dia akan membunuhmu, jangan. Tsumma udtu, kemudian aku ulangi pertanyaan yang sama. Amuru sultan bil ma'ruf wa nahahu anil munkar, apakah aku harus mengingkari penguasa, menyuruhnya pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar? Faqala li mithla dhalik, juga menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau engkau khawatir dia akan membunuhmu, jangan. Tsumma udtu, kemudian aku ulangi lagi. Faqala li mithla dhalik, dijawab dengan jawaban yang sama. Wa qala in kunta la budda fa'ilan fa fi ma bainaka wa bainahu. Yang ketiga dijawab dengan sama, kalau engkau khawatir dia akan membunuhmu, jangan. Tetapi kalau engkau mesti melakukannya, maka silakan. Tapi antara kamu dengan dia saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, antara kamu dengan dia saja. Artinya, tidak di depan umum. Tidak disiarkan di mimbar-mimbar. Karena tujuannya adalah ingkar munkar. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, tugas, kewajiban sudah selesai. Barakallahu fiik. Karena kalau di depan umum, lain lagi permasalahannya. Di samping ada ingkarul munkar, terdapat di sana sekian perkara. Menjatuhkan penguasa, menjatuhkan kehormatannya, menggerakkan masyarakat untuk sama-sama membenci penguasa, riba, menjelekkan penguasa depan umum, dan sekian masalah di dalamnya. Jadi itu dilarang. Wa qala Tawus ibn Kaysan, ata rajulun Ibn Abbas. Seseorang datang kepada Ibn Abbas. Faqala ala aqumu ila hadha sultan fa'amuruhu wa anhahu. Tidakkah aku perlu bangkit, bangun kepada penguasa ini? Aku suruh dia kepada yang baik, aku cegah dia dari yang munkar. Qala la takun lahu fitnah. Kata Ibn Abbas, jangan sampai terjadi fitnah. Qala afara'aita in amarani bi ma'siyatillah. Bagaimana pendapatmu kalau penguasa itu menyuruh aku kepada maksiat? Qala dhalika alladhi turid, fakun hina idzin rajulan. Apakah itu yang kau inginkan? Kalau itu maksudmu, maka kun rajulan. Kun hina idzin rajulan. Jadilah engkau saat itu lelaki. Pemberani. Tidak. Artinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada khaliq. Qala afaraita in amarani bi maksiatillah. Qala dhalika alladhi turid. Apakah itu yang kamu mahukan? Fakun hina idzin rajula. Maka jadilah engkau lelaki. Wa qad dzakarana hadits Ibnu Mas'ud alladhi fihi. Sudah kita sebutkan pula hadits Ibnu Mas'ud yang di dalamnya ada kalimat yakhlif man ba' yakhlifan ba'dahum khulufun atau yakhlufu min ba'dihim khulufun faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min faman jahadahum bilisanih fahuwa mu'min waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min ila akhirnya. Wa hadha yadullu ala jihadil umara'i bil yad, dan ini sepertinya secara zahirnya menunjukkan jihad melawan penguasa dengan tangan. Waqad istankar al-Imam Ahmad hadzal hadits, tapi Imam Ahmad mengingkari hadits ini dalam riwayat Abu Dawud. Wa qala huwa khilaful ahadith. Ini menyelisihi hadis-hadis lain yang lebih sahih. Syad. Amar Rasulullah SAW fiha bis-sabri. Rasulullah SAW memerintahkan untuk sabar menghadapi penguasa. Tidak disuruh untuk jahada bilisani atau biyadi. Sekian banyak hadis sahih. Ya'mur bis-sabr 'ala jawril a'immah. Sekian banyak hadis yang sahih, bahkan lebih sahih dalam kitab-kitab sahih, disuruh kita untuk sabar dari kedzaliman-kedzaliman penguasa. Waqad yujabu 'an dzalik. Tetapi bisa dijawab tentang hadis itu. Bi anna at-taghyira bil yaddi la yastalzimul qital. Bahwa merubah dengan tangan tidak mesti dalam bentuk peperangan. Artinya supaya bisa cocok, di sini disuruh sabar, jangan melawan penguasa. Di sini disuruh siapa yang menjihadinya dengan tangannya. Bertentangan. Kalau bertentangan, kata Imam Ahmad rahimahullah, jelas hadis-hadis tentang sabar sangat banyak, sahih bahkan mutawatir. Baik. Tetapi bisa dicocokkan kalau makna jihad dengan tangan bukan perang. Apakah ada jihad dengan tangan tapi bukan perang? La yastalzimul qital. Ada. Apakah dia merupakan orang yang ada di atas dia secara nasab? Penguasanya, anaknya. Bapaknya bisa mengatakan, anak aku, selentik kamu. Rubah. Ini barakallahu fikum. Seperti Abu Sufyan, tapi bukan negara, pasukan. Anaknya di depan, dalam keadaan memimpin pasukan berkuda, sedangkan bapaknya di belakang. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, majulah ke dalam jannah dan jangan mundur ke neraka. Bapaknya di belakang tak bisa mengingatkan pimpinannya, karena pimpinannya adalah anaknya sendiri. Wa qad nassa ala dhalika Ahmad aidan fi riwayat Salih fa qala at-taghyir bi yad laysa bis-sayf. Dan ini juga dibenarkan di dalam riwayat Abu Saleh. Karena di sana ada tambahan kalimat, dan merubah dengan tangan, laisa bisayf, bukan dengan pedangnya. Wasilah, bukan dengan senjata. Wahina idin fajihadul umara bil yadi an yuzila biyadihi ma fa'aluhu minal munkarat. Maka ketika itu, jihad kepada penguasa atau melawan penguasa dengan tangannya, itu bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, tetapi dengan menghilangkan dengan tangannya sendiri apa yang merupakan kemunkaran. Bagaimana? Contoh yang paling kecilnya, kemunkaran yang dilakukan oleh penguasanya adalah membuang sesuatu yang kotor di masjid. Kamu yang bersihkannya dengan tangan. Itu merubah dengan tangannya. Di hadapan penguasa, dia ambil, dia bersihkan. Barakallahu fikum. Yuzil biyadih, menghilangkan dengan tangannya. Wa fa'aluhu, apa yang mereka lakukan dari munkarat. Misal an yuriqa khumurahum an yassira alatul malahi, atau dia ambil kejelekan yang ada di tangannya. Khumur diambil tangannya, dengan tangannya. Hadza haram. Sebab penguasanya. Atau mengambil alatnya, alat musiknya, alat ilahum yang merupakan milik mereka. Aw yubtil biyadihi ma amaru bihi min adh-dhulmi in kana lahu qudrah ala dhalik. Dan itu pun sama seperti saya katakan tadi, kalau ada qudrah, kalau dia punya kemampuan, misalnya seperti tadi, itu adalah anaknya, jangan, ini haram, dengan tangannya, tapi bukan perang. Wa kullu hadha jaiz, semua itu boleh. Wa laysa huwa min bab qitalihim, dan itu tidak termasuk bab qital. Wa la min al-khuruj alaihim, dan bukan pula pemberontakan kepada penguasa. Alladhi warada an-nahyu anhu, bukan pemberontakan yang telah diriwayatkan larangan-larangannya. Fa inna hadha akthar ma yakhsha minhu an yaqtul al-amir wahdahu. Fa inna hadha Aduma aktaruma yuksha, sebesar-besar yang paling dikhawatirkan paling-paling orang itu dibunuh selesai. Ya, tidak terjadi pemberontakan, tidak terjadi peperangan. Ayatul al-amr amir wahdahu, hanya dibunuh sang amir yang memerintahkan tadi, amir dari amara ya'muru, amir atau nahi. Barakallahu fikum, artinya hanya dia saja. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang melihat seorang khalifah dari Bani Umayyah bangun berdiri di mimbar dengan pakaian yang tipis, tembus ke kakinya, ditarik bajunya, dan menyatakan, ini pakaian orang fasik. Ada apa kau memakai pakaian orang fasik? Ini mengingkari kemungkaran. Bahkan dengan tangannya, dengan ditarik bajunya. Barakallahu fikum, apakah ini kemudian dijadikan dalil untuk bolehnya pemberontakan pada penguasa? Ini perlu dicatat, sering dijadikan alasan oleh para khawarij. Karena kejadian seperti ini jarang terjadi, satu-satunya kejadian ini mereka akan pegang. Sebagai bukti, boleh mengingkari penguasa terang-terangan di depan umum ila akhir. Barakallahu fikum, itu bainahu wa bainahu, antara sahabat tadi dengan penguasa tadi secara langsung, bukan di mimbar-mimbar umum, bukan terpisah, tapi langsung di hadapannya. Paling jeleknya yang dikhawatirkan pribadi dia sendiri, dan itulah kalimatul haqqin inda sultanin jair. Kembali kepada kitab, wa ammal khuruj alaihim bisayf, adapun keluar menghadapi penguasa dengan pedang-pedang, dengan senjata, fayukhsha minhul fitan, akan dikhawatirkan padanya fitnah-fitnah. Maka lihat jawaban Ibnu Abbas ketika ditanya, bolehkah aku menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada penguasa? Qala, kata beliau, la takun lahu fitnah, jangan sampai terjadi fitnah. Karena kalau melawan dengan pedang-pedangnya kepada penguasa, fayukhsha minhul fitan, akan dikhawatirkan fitnah, allati tuaddi ila safki dima, yang dikhawatirkan akan tertumpah darahnya kaum muslimin, dari pihak penguasa kaum muslimin, dari pihak rakyatnya para pemberontaknya kaum muslimin. Maka ini sangat berbahaya. Na'min khasyya fil iqdami 'ala al inkari 'ala al muluki an yu'dhi ahlahu wa jiranahu lam yablugh lahu at ta'arruz lahu hina idzin. Nah, kalau dikhawatirkan al-iqdam al-inkar, kalau kita maju untuk mengingkari al-ulu terhadap para penguasa, akan mereka sakiti keluarganya atau tetangganya, kerabatnya, lam yanbaghi lahu ta'arud, itu saja sudah tidak seharusnya engkau lakukan hal tersebut hina idzin, ketika itu. Apalagi khawatir fitnah muslimin melawan muslimin, perang saudara. Dikhawatirkan kerabatnya, keluarganya, jirannya, bahkan satu kampung mungkin akan disikat. Jangan. Lain bagi ta'arud. Tidak boleh kita maju mengingkari kemungkaran kalau kekhawatiran tersebut ada dan real. Lima fihi minat ta'adil adha ila ghairihi, karena itu adalah ta'adil adha ila ghairihi, menimpakan kejelekan pada orang lain. Kalau menimpakan kejelekan pada dirinya sendiri, tidak mengapa. Dia datang di hadapannya, ittaqillah, engkau berbuat yang haram, begini, begini, begini. Kalau sampai dia timpakan kejelekan, hanya dia sendiri. Baik. Tetapi kalau menimpakan pada orang lain, jangan. Kadzalika qala al-Fudail ibn 'Iyad wa ghayruh. Demikian pula ucapan Fudail ibn 'Iyad dan lain-lainnya. Wa ma hadha? Famata khafa minhum 'ala nafsihi as-sayf aw as-sawt aw al-habsi aw al-qayd aw an-nafi aw akhdh al-mali wa nahwi dhalika min al-adha saqata amruhum wa nahyuhum. Bersama dengan itu juga, kapan dikhawatirkan dari mereka bahwa mereka akan menimpakan kejelekan pada dirinya, seperti ditebasnya dengan pedang, atau dicambuk dengan saut, dengan cemeti, awil habsi, atau dipenjara, awil qaidi, atau diikat, ditangkap, awil nafi, atau diasingkan, au akhdil mal, atau dirampas harta dan sejenisnya dari berbagai macam kejelekan, itu pun sudah menggugurkan, sudah menggugurkan perintah untuk nahi munkar. Saqata amruhum wa nahyuhum, sudah gugur amar ma'ruf nahi munkar kepadanya karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Dan sudah kita katakan, bukan hanya karena malu dan segan, tetapi benar-benar terbukti, artinya real kekhawatiran tersebut, maka itu sudah mengangkat kewajiban, tidak lagi wajib. Walaupun kalau kamu mau memaksanya, silakan, kalau pada dirimu sendiri, tidak pada keluargamu, tetanggamu, kerabatmu. Kalau pada dirimu sendiri, ucapan Ibn Abbas tadi, jangan, kalau mereka akan membunuhmu, jangan. Apakah kalau mereka akan membunuhmu, jangan. Bagaimana kalau aku amar ma'ruf nahi munkar, kalau mereka akan membunuhmu, jangan. Yang ketiga, kalau ditambah oleh Nabas, kalau engkau mesti melakukannya, silakan. Tetapi bainaka wa bainahu, antara kamu dengan dia saja, jangan bawa orang lain. Kebanyakan para khawarij sesungguhnya aslinya pengecut, sehingga tidak mau berangkat sendiri dan mengucapkan sendiri. Dia akan mengatakan pada masyarakatnya, ini penguasa kita begini, mari kita rame-rame begitu. Mesti mengajak orang lain, gak mau dia sendiri. Bahkan ketika berangkat berbuat sesuatu yang haram, dia yang paling selamat, yang lain mati duluan, terbunuh duluan. Ini barakallahu fikum kejelekan mereka. Tetapi sesungguhnya secara hukum sebaliknya, kalau merugikan orang lain, jangan. Kalau merugikan dirimu sendiri, ya urusanmu, silakan. Bainaka wa bainahu. Wa qad nasal amsilah a'imah ala dzalik. Dan para imam-imam sudah menegaskan secara nas hukum tersebut, bahwa kalau ada ancaman-ancaman yang betul-betul terbukti, jangan. Minhum Malik wa Ahmad wa Ishaq. Di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuyah. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la yata'arrad lis-sultani fa inna sayfahu maslul. Kata Imam Ahmad, jangan kalian lancang, yata'arrad itu berani-berani kepada penguasa, karena sungguhnya pedangnya selalu terhunus. Pedangnya selalu terhunus. Wa qala Ibn Syubrumah, demikian pula berkata Ibn Syubrumah, al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kal jihad. Amar ma'ruf nahi munkar itu seperti jihad. Yajib 'alal wahid an yusabira fihi al-ithnain wa yahrum 'alayhi al-firar minhuma wa la yajib 'alayhi musabaratu akthar min dhalik. Amar ma'ruf nahi munkar itu seperti jihad. Wajib atas seorang untuk sabar menghadapi dua orang, tetapi haram dan haram untuk lari daripadanya. Tetapi tidak wajib kalau lebih banyak dari itu. Dari mana diambilnya? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum 100 mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Kalau kalian alfun yaglibu alfain. Bismillah. Ternyata fikihnya dari para ulama, kalau jumlah mereka dua kali lipat kamu, tidak boleh mundur. Kamu akan bisa mengalahkan dua kali lipat. Kita 1,000, mereka 2,000, awal. Tetapi ketika mereka lebih banyak, boleh kita mencari cara lain. Itu maknanya. Maknanya akan diizinkan, dimaklumi kalau lebih banyak dari itu. Oleh karena itu ayatnya menyatakan al-an khaffafallah. Sekarang aku ringankan. Karena tadinya 1 banding 10. Kalau engkau 100 sabir akan mengalahkan 1,000 bismillah. Tapi kemudian al-an khaffafallah. Sekarang kami ringankan. Kalau saja masih 1 banding 10, 100 banding 1,000, maka kalian enggak boleh mundur walaupun musuhnya 10 kali lipat. Tetapi al-an khaffafallah. Sekarang aku ringankan, kata Allah. 100 dari kalian yang sabar bisa mengalahkan 200. 1,000 dari kalian yang sabar bisa mengalahkan 2,000. Artinya jangan mundur kalau masih di bawah 2 kali lipat. Kalau di atas 2 kali lipat tidak wajib. Tayyib sekarang melawan penguasa, kamu berapa, penguasa berapa. Tidak sebanding. Bukan hanya 10 kali lipat. Ya ratusan kali lipat atau ribuan kali lipat. Kamu segelintir orang, mereka penguasa, memiliki tentara, memiliki pasukannya. Ila akhirnya. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Syubrumah, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar kal jihad, seperti jihad. Yajib 'alal wahid, wajib atas satu orang untuk sabar menghadapi dua orang. Tetapi yang dalam keadaan haram untuk lari, tidak boleh lari. Yahrum 'alaihi al-firar minhuma, tidak boleh satu orang lari dari dua orang. Wala yajib 'alaihim musadarah, dan tidak harus mereka untuk sabar lawan kalau aktsar min dzalik, kalau lebih dari itu. Sehingga kalau kamu lihat mereka lebih kuat, dan jelas engkau tidak bersenjata, mereka bersenjata. Engkau tidak punya pasukan, mereka punya pasukan. Kamu tidak punya kekuasaan, mereka punya kekuasaan. Tidak seimbang sama sekali. Maka la yajib, tidak yajib, tidak wajib. Fa in khafat sab aw sima' al kalam as sayyi lam yasqut. Kalau saja kekhawatirannya adalah kekhawatiran cercaan. Sab aw sima' al kalam as sayyi, atau mendengar ucapan-ucapan jelek, lam yasqut anhul inkar, maka tidak gugur pengingkaran. Karena kekhawatirannya hanya cercaan. Wabidzalika nassa alaihi al-Imam Ahmad, dan dengan pendapat ini pula Imam Ahmad mengucapkan secara nas bahwasanya kalau kekhawatirannya kekhawatiran cercaan, celaan atau ucapan-ucapan jelek, maka tidak menggugurkan pengingkaran, tetap wajib mengingkari. Wa in ihtamala al-adha, walaupun dia memikul adha, kejelekan atau gangguan tadi, wa khawiya alaih, fahuwa afdal. Kalau dia sabar memikul adha dan tetap istiqamah dalam amar ma'ruf nahi munkar, fahuwa afdal. Jadi jangan khawatir nanti dibilang begini, dari dulu itu mah, nanti dibilang Wahabi, sudah sejak dahulu kala setiap orang bicara tauhid akan dituduh dengan tuduhan Wahabi, walaupun enggak kenal siapa itu Wahabi. Setiap bicara beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada kuburan. Wah, Wahabi. Khawatir tercela itu, ya enggak ada dakwah akhirnya. Barakallahu fikum. Kalau gangguannya hanya gangguan ucapan, maka tidak menggugurkan inkarul munkar. Kalau dia sabar memikul cercaan tadi, fahuwa afdal. Nafsa alaihi Ahmad aidha, disebutkan secara nafsa oleh Imam Ahmad juga. Wa qila lahu, alaysa qad jaa'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa lil mu'min an yudilla nafsahu. Bagaimana kalau ada yang nanya, bagaimana dengan hadis, bukankah seorang mukmin tidak boleh merendahkan dirinya? Laisa lil mu'min, tidaklah bagi seorang mu'min, an yudilla nafsahu, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Kalau dia menyampaikan dakwah, kemudian mereka mencerca, kan kita jadi rendah, diejek dan sebagainya. Bagaimana dengan hadis ini, an yu'arridaha minal bala'i lima la taqata lahu bih, qala laisa hadha min dhalik. Jawaban Imam Ahmad, ini tidak termasuk yang itu. Berbeda, tidak sama. Kalau dia yu'arridaha minal bala, kalau dia memasukkan dirinya kepada bencana, kehinaan, kerendahan, lima la taqata lahu bih, barakallahu fikum, atau pada perkara yang menghinakan, itu tidak boleh. Tetapi kalau dia melakukan kebenaran, kemudian dicerca, Rasulullah SAW pun dicerca. Apakah beliau menghinakan dirinya? Tidak. Tapi kenyataannya ketika mendakwakan tauhid, musyrikin menuduhnya majnun, menuduhnya syair, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Itu berbeda, kata Muhammad. Laisa hadza min dzalik. Yang ini tidak termasuk yang itu. Misalnya seorang berbuat sesuatu yang menghinakan dirinya, memalukan, merendahkan, itu dimaksud. Seorang mukmin jangan merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Harus menjaga kewibawaannya. Wa yadullu ala ma qalahu ma kharrajahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidzi min hadits Abi Sa'id al-Khudri 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Yang menunjukkan atas apa yang diucapkan tadi, dari sekian banyak riwayat dan sekian banyak akwal ulama, ucapan para ulama, yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id juga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa hadithun sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimatu adlin, dalam riwayat kalimatu haqqin, kalimat yang adil, kalimat yang hak, inda sultanin jair, kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat. Wa kharaja Ibnu Majah ma'nahu min hadits Abi Umamah, dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah semakna dengan ini dari hadis Abi Umamah, bahwa kalimat jihad yang paling tinggi adalah kalimat yang hak di hadapan penguasa, dan itu maknanya seperti yang tadi, langsung bainahu wa bainas sultan, sebagaimana kata Ibn Abbas, kalaupun engkau ingin melakukannya tetap engkau tidak wajib karena engkau akan dibunuh, jangan, tapi kalau engkau ingin silakan, tetapi bainaka wa bainahu. Ini indah sultanin jahil. Kalau di mimbar bukan indah sultanin jahil, indah nas, indah syaab, di hadapan masyarakat. Dan itu justru tahyij maknanya. Tahyij adalah menggelisahkan masyarakat, membuat mereka gelisah, goncang, membuat jatuh wibawa penguasa, yang akhirnya enggan mereka untuk taat pada penguasa, yang akhirnya mereka kemudian khuruj alal hukam. Dan ini fitnah. Barakallahu fiikum. Allahu taufiq wa afiyah. Hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau bertanya silakan. Dengan kehidupan sekarang, Ustaz, ya, yang kita lihat kemungkaran-kemungkaran